Kita panggil baru-baru bersama Monata ya, Irma Permatasari Monata. Salam semuanya, warga Madura, goyang kembali bareng Monata ya. Menempuh hidup baru buat kedua mempelai, bahagia selalu segera dikasih momongan. Suatu saat mengguni hati su bingung bisa mengingat se. Hey, hey. aduh abahnya ketinggalan. Satu aja ini abah. Terima kasih banyak.